Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittabahu dahma ba'd. Faya masyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin sudah kita baca hadis yang ke-395 dari kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad, yang di situ disebutkan tentang bagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam menderita penyakit demam yang sangat tinggi, panas yang sangat tinggi. Sehingga di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis kemarin tentang keutamaan al-huma, keutamaan seseorang yang menderita penyakit huma atau demam atau panas tinggi. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, jaa min hadisi Abil Husain As-Sami an Abi Shalih Al-Asy'ari an Abi Umamah anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, al-huma kirun min jahannam fama asaba al-mu'mina minha kana hadduhu minan nar. Dalam satu riwayat, kana hadduhu min jahannam. Huma, penyakit panas atau demam, ini merupakan hembusan dari neraka jahannam. Maka apa yang menimpa seorang mukmin dari penyakit huma, maka hal itu merupakan bahagian dia dari neraka. Dalam satu riwayat, kana hadduhu min jahannam, itu bahagian dia dari jahannam. Dalam arti, seorang yang terkena huma, nanti dia akan terselamatkan dari siksa neraka. Hadis ini dikuatkan dengan beberapa riwayat hadis yang lainnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah menjenguk sahabatnya yang sakit disertai dengan Abu Hurairah. Sahabat tersebut menderita waq, ini al-humma, demam yang tinggi badannya. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, "Absir. Fa innallaha yaqul hiya nari usallituha ala 'abdil mu'mini fid dunya litakuna hadduhu minan nari fil akhirah." Berbahagialah kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, demam itu adalah apiku. Aku kuasakan dia pada hambaku yang beriman di dunia agar menjadi bahagian dia dari neraka nanti di akhirat. Artinya bahagian dia yang akan membebaskan dia dari siksa neraka. Hadis-hadis ini semua menjelaskan kepada kita tentang keutamaan penyakit demam. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah menyatakan, al-humma kirun min jahannam wahiya nasibul mu'min minan nar. Demam itu hembusan dari neraka jahannam dan dia menjadi bahagian seorang mukmin dari siksa neraka. Rasulullah menyatakan, man kanat bihi fahiya hadduhu minan nar. Siapa yang terkena penyakit huma, maka penyakit huma itu menjadi bahagian dia dari neraka. Disebutkan oleh para ulama, makna penyakit demam itu menjadi bahagian seorang mukmin dari neraka, seperti disebutkan oleh al-imam al-hafidh Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah. Beliau menjelaskan, wal makna wallahu a'lam bimuradihi anal humma fid dunya tukaffiru dunubal mu'min wa yutahhiru biha. Maknanya wallahu a'lam, dengan maksud Allah yang sesungguhnya, bahwasanya penyakit demam yang diderita oleh seseorang dalam kehidupan dunianya ini akan menjadi pelebur dosa-dosa seorang mukmin dan akan mensucikan dia dari dosa-dosanya. Hatta yalqallaha bighairi dhanbin, sampai nanti dia bertemu dengan Allah dengan tanpa dosa. Fayalqahu tahiran mutahharan minal khabasi, maka seorang mukmin akan bertemu dengan Allah dalam keadaan suci dan disucikan dari dosa-dosa. Fayasluhu li mujawaratihi bidari karamatihi dari salam, sehingga dengan itu seorang muslim layak untuk berdekatan dengan Allah di negeri kemuliaannya Darussalam, negeri keselamatan di dalam surga. La yahtaju ila tadhhirin, dia tidak butuh lagi untuk disucikan di akhirat dengan disiksa di neraka karena sebab dosa-dosanya. Wa hada fi haqqil mu'min alladhi haqqaqal iman. Namun keutamaan ini berlaku bagi seorang mukmin yang dia benar-benar telah mewujudkan keimanannya. Artinya keutamaan ini akan didapatkan bagi seorang mukmin yang telah merealisasikan keimanannya. Walam yakun lahu dzunubun illa ma tukaffiruhul khuma wa tutahhiruhu, dan bagi orang yang dia itu tidak memiliki dosa-dosa kecuali dosa yang bisa dihapuskan oleh penyakit demam dan disucikan dengannya. Adapun dosa yang harus ditegakkan padanya had di dunia, maka tentunya lain lagi. Dan di sana telah mutawatir riwayat-riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagiannya sudah kita kaji dalam kitab Adabul Mufrad, bagaimana penderitaan sakit yang dialami oleh seorang hamba mukmin ini akan menjadi pelebur dosa-dosa dia. Di antaranya riwayat Jabir dalam Sahih Muslim, Nabi alaihi salatu wasalam pernah masuk menemui Ummu Sa'id, dalam satu riwayat Ummul Musayyib. Faqala malaki tuzabzihin, malaki tuzabzin. Ketika Rasulullah menjenguk Ummu Sa'id yang sedang demam, maka ditegur oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, kenapa kamu sampai gemetaran begitu? Qalat al-huma la barakallahu fiha. Saya sampai gemetaran demikian ini karena penyakit demam, wahai Rasulullah, semoga Allah tidak memberkahinya. Maka Rasul mengatakan, la tasubbil huma fa innaha tudhibu khotaya bani Adam kama yudhibul kirul khabatha. Kamu jangan mencela penyakit demam, karena sesungguhnya penyakit demam itu bisa menghilangkan dosa-dosa anak Adam sebagaimana bara api bisa menghilangkan kotoran-kotoran pada besi. Disebutkan dalam riwayat Al-Hakim, Rasulullah menyatakan masalul mu'min hina yusibuhu al-waq'u awil huma kamasali hadidatin tudkhulun nar fayadhaba khabathuha wa yabqa tayyibuha. Permisalan orang yang beriman ketika terkena penyakit demam atau panas tinggi, itu permisalannya seperti besi, sebatang besi yang dimasukkan ke dalam bara api, maka karat-karatnya akan rontok, kotoran-kotorannya akan rontok, yang tersisa adalah yang bagus dari bagian besi tersebut. Maka demikian juga seorang yang beriman terkena penyakit demam, maka dosa-dosa dia akan berguguran, sehingga yang tinggal pada dirinya adalah kebaikan-kebaikannya. Disebutkan dalam sebuah riwayat atau sebuah atsar dari Al-Hasan rahimahullahu ta'ala, yang ini riwayat ini dimarfu'kan sampai kepada Rasulullah, inna allaha la yukaffiru anil mu'min khatayahu bihuma laylatin. Sesungguhnya Allah akan menggugurkan dari seorang mukmin dosa-dosa dia karena sebab demam semalam, panas tinggi semalam yang dia derita. Dalam sebuah atsar dari Abu Darda beliau menyatakan humma lailatin kafaratu sana, demam semalam itu bisa menjadi pelebur dosa setahun. Maka diterangkan oleh al-imam al-hafidh Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah, letak kesesuaian huma laylah, demam semalam ini bisa menggugurkan dosa-dosa setahun. Yang demikian itu annal quwa al-badaniyata tad'ufu bil kuma fala ta'udu ila ma kanat alaihi ila sanatin tamah. Jadi kekuatan badan seseorang ini bisa menjadi lemah karena sebab panas tinggi semalam yang diderita oleh seseorang. Dan kekuatan ini enggak akan bisa pulih seperti sedia kala hingga butuh waktu setahun penuh. Namun tentunya ini butuh mungkin pengkajian. Kalau yang semacam ini tidak terdapat nas badannya. Ini penjelasan dari Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah ta'ala. Sehingga dosa-dosa setahun itu bisa gugur dengan demam semalam yang diderita oleh seorang hamba mukmin. Kenapa? Demam itu menjalar dirasakan oleh seluruh anggota badan dia, seluruh persendian dia, sehingga seluruh anggota tubuhnya mendapatkan bagian rasa sakit dan kelemahan. Karena demam itu demikian keadaannya, maka dia menjadi pelebur bagi dosa-dosa seorang hamba mukmin. Bagi seorang mukmin, demam yang demikian itu menjadi pensuci dosa-dosanya. Fahiya hadduhu minan nar, maka dia merupakan bahagian dia dari neraka. Sehingga dia sudah punya bahagian dari pensucian dosa-dosa di neraka, sehingga nantinya dia menghadap Allah enggak butuh lagi disucikan dengan neraka pada hari kiamat. Karena dosa di bawah kesyirikan dan kekufuran itu tahta masyiatillah. Dia itu di bawah kehendak Allah. Artinya kalau Allah berkehendak mengampuninya, langsung diampuni dan dimasukkan dalam surga. Tapi kalau Allah berkehendak lain untuk mensucikan terlebih dahulu dalam siksa neraka, akan disucikan dengan adzabun nar sampai batas waktu yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Maka huma ini menjadi bahagian seorang mukmin dari siksa neraka, sehingga nantinya dia bertemu dengan Allah tidak butuh lagi disucikan dengan siksa dan adab neraka pada hari kiamat. Karena demikian, keutamaan huma, maka dalam hadis Ummu Sa'id tadi, kisah Ummu Sa'id atau Ummu Sa'id tadi, Rasulullah alaihi salatu wasalam melarang seorang untuk mencela penyakit demam yang dia derita. Enggak boleh dicela karena ada keutamaannya. Bahkan Rasulullah memilih penyakit demam ini untuk menimpa umatnya secara umum, bahkan untuk penduduk Madinah secara khusus, bahkan untuk sahabat Ansor ahli Quba secara khusus, seperti riwayat yang sudah kita baca dalam beberapa pertemuan yang lalu. Ini menunjukkan keutamaan yang demikian itu. Namun bersamaan dengan keutamaan penyakit demam seperti yang telah kita jelaskan tadi, Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak menganjurkan umatnya untuk meminta badak. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, ma hadza kullihi fal masyru' su'alullah al-afiyata la su'alul bada'. Bersama keutamaan penyakit demam seperti yang disebutkan tadi, maka yang disyariatkan adalah meminta kepada Allah kesehatan, keselamatan, tidak meminta bada'. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk meminta afiyah, meminta keselamatan, dan menganjurkan yang demikian itu. Tatkala Nabi mendengar sahabatnya meminta bala, meminta untuk disegerakan hukuman baginya di dunia, maka Rasulullah menegur, innaka la tutiku dhalik, kamu gak akan sanggup menanggung itu. Ala qulta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa kamu tidak katakan, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa neraka. Ketika Rasulullah mendengar seorang sahabat memohon kepada Allah kesabaran untuk ditimpakan padanya bala, maka Rasulullah menegur, sa'altallaha al-bala, kamu meminta kepada Allah bala, fasalil afiyah, mintalah afiyah, mintalah keselamatan. Juga Rasulullah mengatakan, la tamannau liqa al-adu walakin salullah al-afiyah fa'idha lakitumuhum fasbiru. Jangan kalian mengharapkan bertemu dengan musuh, akan tetapi mohonlah kepada Allah keselamatan, dan kalau kalian bertemu dengan mereka, bersabarlah. Sehingga sebagian doa yang dipanjatkan oleh sebagian para salaf dalam sakitnya, mereka memanjatkan Allahumma angkus minal wajah wala tangkus minal ajri, ya Allah kurangilah derita penyakitku ini, namun jangan engkau kurangi pahalanya. Mereka tidak minta untuk lebih diberatkan penderitaannya, tidak. Minta untuk dikurangi deritanya, namun jangan sampai dikurangi pahalanya. Maka meminta kematian, meminta bala, ini perkara yang makruh. Karena ini minta disegerakan bala bagi seorang hamba sebelum terjadinya. Maka tidak boleh memintanya kecuali seperti meminta kematian. Ya Allah, kalau kematian itu baik bagiku, maka wafatkanlah aku. Kalau kehidupan itu baik bagiku, maka berikanlah kehidupan bagiku. Itu di saat seorang mengalami derita penyakit yang dia sudah apa terasa berat dan berputus asa akan kesembuhannya. Maka dianjurkan demikian. Adapun meminta bala agar disegerakan hukuman bagi dirinya di dunia, ini perkara yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah, bahkan dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersamaan dengan keutamaan penyakit huma. Memang ada sebagian para sahabat yang meminta dirinya terkena huma, namun dalam doanya disebutkan Allahumma inni as'aluka huma la tamna'uni khurujan fi sabilika wala khurujan ila baitika wala ila masjidi nabiyyika. Ubay bin Ka'ab pernah mohon, ya Allah, aku memohon kepada engkau penyakit huma, namun jangan sampai penyakit itu menghalangiku untuk keluar di jalan Allah, menghalangi dia untuk berjihad. Jangan sampai penyakit itu menghalangiku untuk bisa keluar ke rumahmu, untuk bisa sholat berjamaah. Dan jangan sampai penyakit itu menghalangiku untuk bisa keluar ke masjid nabimu. Falam yumassaqatu ila wa bihi huma. Maka Ubay bin Ka'ab itu tidak disentuh tangannya sekalipun kecuali itu ada rasa panas. Ini hal yang wajar yang dimampu oleh seorang hamba. Mungkin panas yang wajar. Ini pernah diminta oleh Ubay bin Ka'ab. Dan Rasulullah alaihi salatu wasalam melarang untuk kita meminta bala atau disegerakannya ukubah. Ini penyempurna faedah hadis yang kemarin kita kaji bersama. Mudah-mudahan berfaedah bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.